الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الإخوة رحمكم الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhawil Kitabi Was-Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang tata cara bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam salat-salat yang kita lakukan. Kemudian pada pertemuan kita di siang hari ini kita melanjutkan kembali yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah taala yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah di dalam salat. Beliau berkata hafizahullah taala wa nadharuhu fi mawdhi'i sujudih, dan seorang yang mengerjakan salat melihat ke tempat sujudnya. Seorang yang mengerjakan salat melihat ke tempat sujudnya. Dan ini termasuk di antara amalan sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab seorang yang mengerjakan salat diperintahkan untuk mengerjakan salat dalam keadaan khusyuk. Dalam keadaan khusyuk, khusyuk hatinya, demikian pula khusyuk jasmaninya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberi pujian kepada kaum mukminin, mereka yang ketika mengerjakan salat mereka melakukannya dengan khusyuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Azza wa Jalla berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntunglah kaum mukminin, yaitu mereka yang di dalam salat mereka mereka senantiasa dalam keadaan khusyuk. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Uthman bin Talha dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan, "Inni kuntu ra'aitu qarnai al-kabsh hina dakhaltu al-baita فنسيت أنهما أن تخمرهما فخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي." Ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hendak mengerjakan salat di Ka'bah, lalu kemudian beliau melihat ada dua tanduk kambing kibash yang beliau lihat ketika beliau masuk ke dalam Ka'bah tersebut, maka aku lupa untuk memerintahkan engkau untuk menutupi keduanya, maka tutuplah keduanya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu la yanbaghi ay yakuna fil baiti syai'un yushghil al-musalli." Bahwa sesungguhnya tidaklah sepantasnya di dalam Ka'bah tersebut ada sesuatu yang melalaikan seorang dari salatnya. Yang melalaikan seorang dari salatnya. Demikian pula hadis-hadis yang lain yang menerangkan dianjurkannya seorang mengerjakan salat dalam keadaan khusyuk dan menghindar dari segala sesuatu yang dapat melalaikan seorang dari salatnya. Demikian pula hadis Abu Jahm ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diberikan pakaian oleh Abu Jahm yang pakaian tersebut memiliki corak-corak, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mengerjakan salat karena melalaikan salat beliau dengan pakaian tersebut, maka beliau memerintahkan untuk mengembalikan kepada Abu Jahm, "Idhhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahm wa'tuni bi ambijaniyati Abi Jahm fa innaha alhadni anifan fi salati." Karena sesungguhnya dia melalaikan aku dari salatku, bawa ini kembalikan kepada Abu Jahm. Dan dia menggantinya dengan ambijaniyah, pakaian yang tidak ada corak-coraknya, karena sesungguhnya dia melalaikan aku dari salatku. Oleh karena itu termasuk di antara cara khusyuk di dalam salat adalah memperhatikan kemana pandangan kita, kemana pandangan kita mengarah pada saat kita sedang mengerjakan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah dinukilkan dari beliau di mana beliau senantiasa melihat tempat sujud beliau ketika mengerjakan salat. Di antara yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari jalur Al-Hakim dari hadis Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kana idza shalla rafa'a basarahu ila as-sama', bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau salat maka beliau mengangkat kepalanya ke atas, beliau mengangkat kepalanya ke atas. Pada saat beliau melakukan itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang di dalam salat mereka, mereka senantiasa mengerjakannya dalam keadaan khusyuk. Setelah turunnya ayat ini, kata Abu Hurairah, fata'a ra'sahu, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menundukkan pandangannya. Beliau tidak lagi menghadap ke atas ketika mengerjakan salat. Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Al-Imam Muslim. Demikian pula hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-Ka'bah. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-Ka'bah ma khallafa basaruhu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala beliau masuk ke Ka'bah maka pandangan beliau itu tidak pindah dari tempat sujudnya sampai kemudian beliau keluar dari Ka'bah tersebut. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Dzahabi, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau juga mensahihkan hadis ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab beliau Aslu Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala beliau mengerjakan salat beliau senantiasa memandang ke bawah, dan telah disebutkan dalam beberapa riwayat beliau melihat ke tempat sujudnya, dan ini merupakan bagian dari khusyuk di dalam salat. Sebab apabila seorang memandang ke arah yang menyebabkan seorang merusak konsentrasinya, maka itu tentu sangat mempengaruhi salatnya. Ketika dia menoleh ke kanan dan ke kiri, ketika dia melihat ke tempat-tempat yang lainnya, maka yang demikian dikhawatirkan menyebabkan rusaknya kekhusyuan salat seseorang, dan ini tentu akan mengurangi pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karena itu Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau ketika menjelaskan tentang bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, al-khusyu'u fi shalah, khusyuk di dalam salat, beliau mengatakan والظاهر أن البخاري إنما ذكر الخشوع في هذا الموضع لأن كثيرا من الفقهاء والعلماء يذكرون في أوائل الصلاة أن المصلي لا يجاوز بصره موضع سجوده وذلك من جملة الخشوع في الصلاة. Dan yang zahir al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan tentang permasalahan khusyuk dalam permasalahan ini karena banyak dari kalangan para fuqaha dan para ulama, mereka menyebutkan pada pembahasan-pembahasan awal di dalam sholat bahwa seorang yang sedang mengerjakan sholat pandangannya tidak melewati tempat sujudnya, dan ini merupakan salah satu cara untuk khusyuk di dalam sholat. Demikian pula diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau mengatakan kanu yastahibbuna lirrajul alla yujawiza basaruhu musalla, bahwa mereka menyukai bagi seorang di dalam sholat tidak melewati pandangannya tersebut dari tempat di mana dia mengerjakan sholat. Demikian pula disebutkan oleh Ibrahim bin Yazid An-Nakhai rahimahullah, beliau mengatakan kana yastahibbu an yaqa'a ar-rajul basarahu fi mawdi'i sujudih, bahwa merupakan suatu yang dianjurkan Kana yustahabbu an yaqa'a ar-rajulu basaru fi mawdi'i sujudih. Dianjurkan seseorang itu meletakkan pandangannya di tempat di mana dia sujud. Bahkan Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi rahimahullahu taala tatkala beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, beliau menafsirkan yaitu seseorang yang ketika dia salat maka dia melihat ke tempat sujudnya. Dan disebutkan oleh Muhammad bin Yasar ketika beliau mengomentari tafsir dari Qatadah rahimahullahu taala, beliau mengatakan huwa hasan, bahwa ini penafsiran yang bagus sekali. Dan di antara pendapat yang dinukilkan dari para ulama yang mereka menganjurkan untuk melihat ke tempat sujud di dalam salat, dinukilkan dari Sulaiman bin Yasar, dan ini juga merupakan madhab dari Abu Hanifah, Sufyan al-Thawri, Al-Hasan bin Hayy, Al-Imam al-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq dan Abu Thawr rahimahumullahu ta'ala, dan yang lainnya dari para ulama. Dari sini ma'asyiralah rahimakumullah menunjukkan bahwa pendapat yang mengatakan dianjurkan untuk melihat ke tempat sujud di dalam salat, ini adalah pendapat mayoritas para fuqaha. Pendapat mayoritas para fuqaha. Ada sebagian pendapat, yaitu diriwayatkan dari Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Al-Imam Malik rahimahullah beliau berpendapat bahwa seorang dianjurkan untuk melihat ke depan, jadi ke arah kiblat. Seorang dianjurkan untuk melihat ke depan. Jadi ini madhab Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Bahkan dinukilkan dari beliau mengatakan wa aqrahu ma yasna'un nasu minan nazar ila mawdi'i sujudihim wa hum qiyam. Dan aku membenci apa yang dilakukan oleh manusia tatkala mereka melihat ke tempat sujud mereka dalam keadaan mereka berdiri. Walhasil ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang menjadi pendapat Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Namun dari sisi yang lain bahwa Al-Imam Malik rahimahullahu taala yang berpendapat dianjurkannya seorang menjadikan pandangannya itu menghadap ke kiblat juga dibangun di atas beberapa riwayat-riwayat yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara yang menunjukkan hal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan tatkala terjadi gerhana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengerjakan salat gerhana, maka di dalam salat itu Nabi alaihi salatu wasallam melihat ke depan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan beliau bergerak untuk mengambil sesuatu. Maka setelah selesai salat, para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, ra'ainaka tanawalta syai'an fi maqamik. Wahai Rasulullah, kami melihat engkau mengambil sesuatu dari tempatmu. Tsumma ra'ainaka taka'ata. Kemudian kami melihat engkau mundur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan, "Inni ra'aitul jannah." Sesungguhnya aku melihat surga. Fatanawaltu minha unqudan, lalu kemudian aku hendak mengambil kurma, ya, sekumpulan kurma dari surga. Walau akhadtuhu laakaltum minhu ma baqiyatid dunya, kalau seandainya aku berhasil mengambil buah surga, buah anggur yang berasal dari surga itu, kalian akan makan darinya selama di dunia ini. Dalam artian buah itu tidak akan habis, ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini di dalam salat. Yang menjadi syahid dari hadis ini bahwa Nabi alaihi salatu wasallam melihat ke depannya dan beliau tidak melihat ke tempat sujud. Nah, ini termasuk di antara dalil yang dijadikan hujjah oleh Imam Malik rahimahullahu taala bahwa seseorang di dalam salat menghadap ke depan. Namun yang zahir wallahu taala alam dari hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dari athar para ulama, yang telah kita sebutkan dari Muhammad bin Sirin, dari Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, bahwa yang hukum asalnya dan yang demikian lebih khusyuk sebagaimana yang ditafsirkan oleh Qatadah rahimahullah ta'ala, bahwa seorang di dalam sholat menghadap ke tempat sujudnya atau melihat ke tempat sujudnya. Seseorang di dalam sholat melihat ke tempat sujudnya. Namun apabila ada hal-hal yang sifatnya hajah, apalagi yang hubungannya dengan hajatun diniyah, ya, apabila ada kebutuhan yang mengharuskan dia melihat ke selain tempat sujudnya, maka yang demikian tidak merusak sholatnya. Yang demikian tidak merusak sholatnya. Hal ini dijelaskan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, fil hadis dalilun ala anna raf'a basaril musalli ila ma baina yadayhi wa madda yadahu litanawuli syai'in qarib minhu la yaqdahu fi salatih. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa seorang yang sedang salat mengangkat pandangannya ke hadapannya, dia mengangkat pandang ke hadapannya dan membentangkan tangannya untuk mengambil sesuatu yang dekat darinya, yang demikian tidaklah merusak sholatnya, tidaklah merusak sholatnya. Dan bahkan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari sini ma'asyiral rahimakumullah, asal hukumnya seorang di dalam sholat melihat ke tempat sujud. Namun kalau ada sesuatu yang mengharuskan dia melihat ke depan bukan di tempat sujudnya, maka yang demikian tidaklah merusak sholat seseorang. Adapun ketika seorang dalam keadaan makmum, apabila dia dalam keadaan makmum dan dia dekat dari imamnya dan memungkinkan bagi dia untuk melihat ke imamnya, juga termasuk di antara perkara yang dianjurkan melihat ke imam, melihat kepada gerakan imam, melihat kepada apa yang dilakukan oleh al-imam. Ini bagi mereka yang berada di dekat al-imam, maka diperbolehkan sekali-kali dia memandang kepada imam salat di dalam salat berjamaah. Yang menjelaskan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Ma'mar. Beliau mengatakan, "Qulna li Khabbab." Kami bertanya kepada Khabbab, "Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dhuhri wal 'ashr?" Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah dalam salat zuhur dan salatul 'ashr? Maka beliau menjawab, "Na'am, iya." Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam membaca surah di dalam salat zuhur, demikian pula salatul 'ashr. Lalu kami bertanya, "Bima kuntum ta'rifuna dzalik?" Bagaimana cara kalian mengetahui bahwa Nabi membaca di dalam salat zuhur dan salatul 'ashr? Kata Khabbab ibn al-Arath radhiyallahu ta'ala anhu, "Bittirabi lihyatihi." Dengan gerakan jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa ketika Nabi alaihi salatu wasallam salat, para sahabat yang ada di dekat Nabi alaihi salatu wasallam, mereka menyaksikan Nabi alaihi salatu wasallam dan mereka melihat gerakan mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari hadis Al-Bara bin Azib, "Annahum kanu idza sallu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam farafa'a ra'sahu min ar-ruku' qamu qiyaman hatta yarawnahu qad sajada." Bahwa para sahabat apabila mereka salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengangkat kepalanya dari ruku', lalu mereka kemudian berdiri, yakni para sahabat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdiri, "hatta yarawnahu qad sajada," sampai mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, barulah mereka ikut sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sujud terlebih dahulu. Sujud terlebih dahulu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menempelkan dahinya di atas lantai, di atas tanah, barulah para sahabat kemudian mereka membungkukkan tubuh-tubuh mereka untuk sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menunjukkan bahwa para sahabat yang mereka berstatus sebagai makmum, mereka memperhatikan gerakan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam salatnya. Berarti mereka tidak melihat ke tempat sujudnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Wa yumkinu ay yufarraq bainal imami wal ma'mum fa yustahabbu lil imam an nadhara ila mawdhi'is sujud wa kadhalil ma'mum illa haythu yahtaju ila muraqabati imamih wa ammal munfaridu fa hukmuhu hukmul imam. Mungkin di sini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dibedakan antara status seorang sebagai imam dan status seorang sebagai makmum. Adapun jika dia sebagai imam, maka dianjurkan melihat ke tempat sujudnya. Adapun jika dia sebagai makmum, maka demikian pula dianjurkan melihat tempat sujudnya, kecuali apabila dia merasa butuh untuk memperhatikan gerakan-gerakan imamnya, maka dianjurkan bagi dia untuk melihat imam. Adapun orang yang sholat sendirian, maka hukumnya sama seperti hukum imam, yaitu asalnya dia melihat ke tempat sujudnya. Asalnya dia melihat ke tempat sujudnya. Dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah bahwa hukum ini umum untuk setiap yang mengerjakan sholat. Hukum ini umum setiap yang mengerjakan sholat, dalam artian apabila dia sebagai makmum, maka dia dianjurkan untuk memperhatikan gerakan imam agar dia mengetahui apa yang dilakukan oleh al-imam tersebut, sehingga dia bisa mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh para sahabat tatkala mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekedar mendengarkan suara imam itu tidak cukup. Sekedar mendengarkan suara imam. Mengapa demikian? Karena terkadang imam dia telah menyelesaikan takbirnya, tapi gerakannya dia belum selesaikan. Ya, misalnya ketika dia turun dari i'tidal menuju ke sujud. Dia turun dari i'tidal menuju ke sujudnya. Mungkin dia telah menyelesaikan takbir. Allahu Akbar. Sementara gerakannya dia masih bergerak menuju ke tempat sujudnya. Sementara termasuk di antara yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Bara bin Azib, lam yahni ahadun minna dhahra hatta yaqa'a Rasul sallallahu alaihi wasallam sajidan fa naqa'u sujudan ba'dah. Bahwa tidak seorang pun dari kami membungkukkan punggungnya, ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ke atas tanah, lalu kemudian beliau sujud meletakkan dahinya, lalu kemudian setelah itu kami sujud mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akan sempurna untuk mengamalkan yang seperti ini apabila yang yakni para makmum yang berada di dekat imam mereka memperhatikan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Adapun jika seorang sedang duduk tasyahud, adapun ketika seorang sedang duduk tasyahud dan dia memberi isyarat pada saat dia tasyahud, maka yang sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke jari yang dia memberi isyarat di dalam salatnya tersebut. Di antara yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Abu Ya'la, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, Al-Baihaqi dan yang lainnya, dari hadis Abdullah bin Zubair, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fit tashahhud wada'a yadahu al-yumna 'ala fakhidhihi al-yumna wa yadahu al-yusra 'ala fakhidhihi al-yusra wa ashara bis-sabbabah wa lam yujawiz basaruhu isyaratah." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau duduk tasyahud, beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya, tangan kirinya di atas paha kirinya, dan beliau mengisyaratkan dengan telunjuknya dan pandangannya tidak melewati isyaratnya. Pandangannya tidak melewati isyaratnya. Jadi mata menuju ke isyarat pada saat kita mengisyaratkan dengan telunjuk kita pada saat tasyahud. Dan ini sifatnya umum. Tasyahud yang pertama, demikian pula tasyahud yang kedua berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kesimpulannya dari apa yang kita jelaskan bahwa seseorang yang mengerjakan salat, asal hukumnya dia salat melihat ke tempat sujud. Dia melihat ke tempat sujudnya. Terkecuali apabila dia duduk tasyahud. Apabila dia duduk tasyahud, maka dia melihat ke tempat isyaratnya. Isyarat telunjuknya pada saat dia duduk tasyahud. Dan diperbolehkan apabila ada hajah, ada kebutuhan yang menyebabkan dia melihat ke depannya, maka yang demikian diperbolehkan. Lalu apa hukumnya menoleh, apa hukumnya menghadap ke atas, ini akan dibahas nanti dalam bab hal-hal yang tidak disukai dan hal-hal yang diharamkan untuk dikerjakan di dalam sholat. Adapun bagi makmum, maka diperbolehkan bagi dia, khususnya yang dekat yang memungkinkan bagi dia untuk melihat imam, termasuk di antara yang diamalkan oleh para sahabat, dan ini termasuk di antara sunnah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menegur para sahabat dan menyetujui apa yang mereka perbuat, di mana mereka melihat apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai di sini insyaallah, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.